percaya semua ini yang aku takutkan. Semua hancur tak tersisa, semua lenyap tak bernyawa. Kalau saja kau tahu terdalamnya isi hatiku, akan kau mengerti bahwa ini tak perlu terjadi. Tak bisa ku lanjutkan lagi, tak bisa ku tahan lagi. Pergilah, jangan hanya sedih, tapi pikirkanlah mengapa ini terjadi. Kau ludahi aku lagi. Kalau saja kau tahu terdalamnya isi hatiku, akan kau pikirkan untuk kecewakan ku lagi. Tak bisa ku lanjutkan lagi, tak bisa ku tahan lagi. Pergilah, jangan hanya sedih, tapi pikirkanlah mengapa ini terjadi. Berulang kali kau hancurkan aku, kau ludahi aku lagi. Bisa ku lanjutkan lagi, dan ku sesali. Tapi pikirkanlah mengapa ini terjadi. Berulang kali kau hancurkan aku, kau ludahi aku lagi.